aku bukanlah manusia sempurna, bukan malaikat yang tak pernah salah. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Sungguhlah aku menyayangmu. Bila aku tak bisa menahanmu pergi, yakinkan dirimu aku selalu menyayangmu. Bila aku tak bisa memiliki dirimu, hati dan cintaku tetap milikmu. Aku bukanlah manusia sempurna, bukan malaikat yang tak pernah salah. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Sungguhlah aku menyayangmu. Bila aku tak bisa menahanmu pergi, yakinkan dirimu aku selalu menyayangmu. Bila aku tak bisa memiliki dirimu, hati dan cintaku tetap milikmu. Menahanmu pergi, yakinkan dirimu aku selalu menyayangimu.